أحمد. الحمد لله رب العالمين. والإيمان بعذاب القبر. Dan di antara prinsip Ahlussunnah adalah beriman dengan azab kubur. Wa anna hadhihi al-ummah tuftanu fi quburiha. Mengimani bahwasanya umat ini akan difitnah, diuji di kubur-kubur mereka. Wa tus'alu 'anil imani wal islam wa man rabbuh wa man nabiyyuh. Mereka akan ditanya tentang iman, tentang Islam, siapa rabbnya dan siapa nabinya. Wa yatihi munkarun wa nakir. Akan datang kepadanya mungkar dan nakir. Kaifa syaa Allah 'azza wa jalla. Sebagaimana yang Allah menghendakinya. Wa kaifa arad. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Wajib untuk beriman dengannya dan membenarkannya. Pembahasan kali ini pada pembahasan kita kitab Syarah Ushul Sunnah dari Imam Ahmad karya Syekh Rabi An-Nadhfari hafizahullah. Pembahasannya terkait dengan salah satu prinsip Ahlussunnah beriman kepada azab kubur. Al-iman bi azab al-qabr. Qala Syekh Rabi' al-Madkhali syarihan lihada al-asl. Berkata Syekh Rabi' hafizahullah menjelaskan tentang prinsip ini. Wal imanu bi azabil qabr, dan beriman kepada azab kubur. Hadza waradat fihi ahadith. Telah datang hadis-hadis tentang hal ini berkaitan dengan azab kubur. Disebutkan dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Wa minal ayat, dan di antara ayat dari Al-Qur'an yang menjelaskan menyebutkan tentang azab kubur, qauluhu tabaraka wa ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala surat Ghafir ayat 46. Surat Ghafir, nama lainnya apa? Nama lain dari surat Ghafir. Kalau di Mushaf Utsmani yang biasa impor namanya Ghafir. Tapi kalau di Mushaf lokal lagi yang masih tulisan tangan itu tidak ada catatannya di surat Ghafir, itu tidak ada. Apa nama lainnya? Man yujib? Siapa yang jawab? Al-Ghafir, surat Al-Ghafir namanya surat Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun, itu surat Al-Mu'min. Kalau punya mushaf, lihat mushafnya. Baik, kalau mushafnya mushaf Uthmani, itu namanya surat Al-Ghafir. Tapi kalau enggak, biasanya mushaf lokal namanya surat Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ada sendiri, ini surat Al-Mu'min. Allah Ta'ala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab." Neraka akan ditampakkan kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dan hari ditegakkannya kiamat, masukkanlah mereka, Fir'aun dan pengikutnya, kepada azab yang pedih, azab yang keras. Fir'aun wa qawmuhu, Syekh Rabi menjelaskan sisi pendalilan dari ayat ini. Fir'aun dan kaumnya yang mengikutinya, wa kadzalika sa'irul kuffar, demikian juga seluruh orang-orang kafir, yu'raduna 'alan nar uduwa wa 'ashiya, mereka akan ditampakkan pada mereka an-nar, neraka, pada waktu pagi dan petang. Hadza azabul barzah, inilah azab di alam barzah, di alam kubur. Dari mana yang tahu? Dikarenakan ini disebutkan sebelum hari kiamat, sebelum hari kiamat. Dikarenakan setelahnya, wa yawma taqumu sa'ah, dan ketika hari dibangkitkannya kiamat, ditegakkannya hari kiamat, menunjukkan ketika ditampakkan hari neraka di pagi dan petang, ini waktunya sebelum hari kiamat. Dan ini terjadi ketika diperlihatkan ketika di alam kubur, alam barzakh. Tsumma atafa 'alaihi 'adzab, 'adzab yaumil qiyamah, dan di sertakan setelahnya azab hari kiamat. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Dan ketika ditegakkannya hari kiamat, masukkanlah Fir'aun kepada azab yang keras, Fir'aun dan para pengikutnya. Ila ayatin ukhra tufidu hadza, dan ayat-ayat yang lain yang semisal dengan ini. Ini dalil dari Al-Quran terkait dengan azab kubur, adanya azab kubur. Wa warada fi azabil qabr anir rasul alaihi salatu wassalam fi sahihain, demikian juga datang dalil tentang azab kubur dari Rasulullah SAW di as-sahihain, Bukhari dan Muslim. As-sahihain, dua kitab sahih, ini sahih Bukhari dan sahih Muslim. Marra ala qabrain, disebutkan dalam hadis beliau SAW melewati dua kuburan. Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabatnya, kemudian melewati dua kuburan. Waqal, kemudian beliau bersabda, innahuma yu'azzaban وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Sungguhnya keduanya, ini kedua penghuni kubur ini, beliau diberikan wahyu bahwasanya dua penghuni kubur ini sedang diazab, dan beliau menceritakan kepada para sahabatnya, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab karena hal yang besar, yakni qala bala innahu kabir, bahkan justru kedua sebab tadi, keduanya tadi ini dikarenakan sebab yang besar. Beliau awal mengatakan diazab bukan karena hal yang besar, tapi kemudian beliau mengatakan justru karena hal yang besar, dikarenakan sebab tadi, sebab dua orang ini diazab, ini sesuatu yang dianggap remeh, padahal ini sesuatu yang bukan sesuatu yang remeh, bahkan sesuatu yang besar, menjadikan sebab seorang itu bisa diazab di kubur. Oleh karena itu beliau mengatakan wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka berdua tidak diazab karena hal yang besar, yakni oleh pelakunya dianggap bukan hal yang besar. Qala bala innahu kabir, akan tadi bahkan inilah perkara yang besar. Ini kalau dari sisi syariat itu perkara yang besar. Kalau dari sisi pelakunya mungkin dia menganggap hal yang remeh, hal yang kecil. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya, salah satunya, maka ia biasa berjalan sana kemari dengan an-namimah. An-namimah nahwu kalamil ghair lil ifsad, menukilkan ucapan orang lain disampaikan kepada yang lain dengan tujuan untuk merusak. Kadang diartikan dengan adu domba. Menukilkan ucapan si A disampaikan kepada si B. Si A itu ngomong demikian-demikian tentang kamu, tujuannya untuk merusak. Ini namimah, perkara yang besar. Bahkan yang namanya namimah ini saking berbahayanya, besar perkaranya. Bukan hanya merusak hubungan satu dua orang, bisa dua negara bisa rusak hubungannya. Pemimpin negara ini disampaikan ucapannya kepada pemimpin negara yang lain, itu negara itu pemimpinnya mengatakan demikian-demikian, akhirnya marah mendengar. Akhirnya yang berperang adalah negara, karena yang berseteru ini pemimpinnya. Ini namimah. Wa amal akhar, adapun yang lain, yang satunya, fakana la yastatiru minal baul, maka ia tidak menutup diri dari kencingnya, tidak menjaga dari najis. Baik. Waqa'a fi kabirah, maka kedua orang ini terjatuh dalam dosa besar. Fa'azzabahu Allahu fil barzakh, maka Allah mengazab, azabnya di alam barzakh, di alam kubur. Hadza min al adillah ala anna an-nas yu'adzabuna fil qabri bidhunubihim. Ini menunjukkan manusia itu bisa diazab di alam kubur dengan sebab dosa-dosa mereka, adanya azab kubur. Minha, termasuk juga dalil-dalil lain tentang azab kubur, hadisul Barra, hadisnya البراء، البراء بن عازب رضي الله عنه. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Barra bin Azib. Hadis yang panjang. Hadis yang panjang. Ya'ni annahu, sebutkan di dalamnya, di antaranya, ya'tihi munkar wa nakir wa yas'alan. Penghuni kubur didatangi oleh malaikat, dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Wayas'alani. Yang kemudian bertanya kepada orang tadi, penghuni kubur tadi. Fal mu'min yaqul huwa Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayyinat wal huda. Maka orang beriman ketika ditanya tentang siapa nabimu, maka ia akan menjawab, huwa Muhammad Rasulullah, dia adalah Muhammad, utusan Allah. Dia datang kepada kami membawa bukti-bukti dan petunjuk, penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Kama fi hadis Asma, fa amanna bihi. Wattaba'na. Sebagaimana dalam hadisnya Asma, maka kita beriman dengannya dan kita mengikutinya. Wa hadithul Barra, dalam hadis Al-Barra tadi, yus'al, ditanya si penghuni kubur, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuk, siapa Rabbmu, siapa nabimu dan apa agamamu. Fayaqulu Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman ia akan menjawab ketika ditanya dengan pertanyaan tadi, man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka malaikat kemudian berkata, arafnaka laqad kunta mu'minan fanim in kunta la mu'minan. Sungguh kami telah mengetahui engkau ini ketika selama di dunia, di alam dunia, selama masih hidup, engkau sungguh adalah seorang yang beriman. Maka tidurlah, istirahatlah. Sungguhnya engkau adalah seorang yang beriman. Fayu'radu alaihi maq'adahu minan nar law kana kafiran. Maka orang tadi, yang mukmin tadi, ditampakkan kepadanya tempat duduknya dari neraka seandainya ia adalah orang yang kafir. Seandainya ia kafir, maka ini tempatmu. Tsumma yuqal, dan dikatakan kepadanya, awwadakallahu bimaq'adin fil jannah. Akan tapi Allah telah menggantikan untukmu tempat duduk di jannah, di surga, dikarenakan kau tidak kafir, kau beriman. Dan yang kau kafir, ini tempatmu di neraka. Tapi engkau beriman, maka Allah menggantikan untukmu tempat di jannah. Fayaqul rabbi aqini sa'ah. Kemudian mukmin tadi dia mengatakan, wahai Rabbku, segerakanlah, tegakkanlah hari kiamat, bangkitkanlah hari kiamat. Fayaqul intazir. Maka malaikat berkata, intazir, tunggulah. Ini keadaan seorang mukmin. Ketika ia menghadapi fitnah kubur. Fitnah kubur. Berbeda dengan azab kubur. Kalau yang sebelumnya ada istilah azab kubur, ada istilah fitnah kubur. Azab kubur itu siksaan di alam kubur. Azab kubur ini siksaan di alam kubur. Ini dialami oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Adapun fitnah kubur, fitnah kubur, fitnah kubur adalah pertanyaan dua malaikat kepada mayit tadi. Ini fitnah kubur. Pertanyaan dua malaikat kepada mayit diuji dengan tiga pertanyaan. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyyuk. Siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kalau yang ini fitnah kubur, ini seluruhnya mengalami. Yang mukmin, yang kafir, semuanya ditanya. Oleh karena itu berkata Imam Ahmad, wa anna hadhil ummah tufsanu fi quburiha. Semuanya umat ini difitnah, ini diuji dengan pertanyaan dua orang malaikat di kubur-kubur mereka. Baik, ini beda azab kubur dengan fitnah kubur. Wal kafir ya'tihi al malakan. Maka orang-orang kafir, kafir juga didatangi dua malaikat. Fayas'alan. Dua malaikat tadi juga bertanya padanya, "Mar rabbuk wa ma dinuk?" Siapa rabbmu? Apa agamamu? Fayaqulu ha ha la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an fa qultu. Saya tidak tahu. Tanya demikian, dia menjawab, saya tidak tahu. Saya mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka saya hanya mengucapkannya tapi ikut-ikutan saja. Mengucapkannya hanya ikut-ikutan saja. Wa nas'alullah as-salamah. Maka kita meminta kepada Allah keselamatan. Fa'innahu yukhafu ala kathir minan nas. Dikarenakan dikhawatirkan terhadap kebanyakan manusia. Li'annahu la ya'rifu ma'na risalah haqqal ma'rifah. Ia tidak mengetahui makna risalah, risalah Rasulullah SAW, diutusnya Rasulullah SAW, haqqal ma'rifah, dengan pengetahuan yang benar. Wa la ya'rifu anna Muhammadan ja'a bil bayyinati wal huda. Tidak mengetahui bahwasanya Muhammad SAW datang membawa penjelasan, membawa petunjuk. Wa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Atau sebagaimana yang sudah kita bahas ketika bahas kasus syubhat keadaan manusia, di antara mereka ada yang memang bodoh, tidak tahu makna la ilaha illallah. Ditanya tidak tahu. Meskipun dia adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ditanya apa maknanya, tidak tahu. Ada juga yang mengaku tahu, ketika ditanya ternyata bukan makna yang benar. Bukan makna yang benar. Maka masuk adalah perkara ini, la ya'rifu makna la ilaha illallah. Bahkan ini termasuk jahal murakkab. Ia tidak tahu dan ia tidak tahu kalau ia tidak tahu. Wa innama wajada an-nas yaquluna syai'an faqala. Ia mendapati manusia mengucapkan sesuatu, maka ia ikut-ikutan mengucapkannya. Bukan karena ia mengetahui maknanya, memahami, meyakininya, dan mengamalkannya. Dan ini kebanyakan manusia, bahkan kebanyakan kaum muslimin yang mereka menisbatkan diri kepada Islam, yang mereka mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid, la ilaha illallah, akan tetapi tidak mengetahui maknanya. Atau kalaupun ditanya, saya tahu maknanya demikian, ternyata tidak sesuai dengan makna yang diinginkan. Maka seperti kata Syekh Hafizullah, fa'innahu yukhafu ala kathir minan nas, yang demikian sangat dikhawatirkan bagi kebanyakan manusia. Bagaimana tadi yang ditanya di alam kubur, hala adri, saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu, saya ikut mengatakannya, bukan karena benar-benar memahaminya, meresapinya, meyakininya, dan mengamalkannya. Baik. Falyahdharil mu'min, sehingga hendaklah seorang mu'min ia berhati-hati, waspada. Wa yatadabbar kitab Allah, dan ia mentadaburi Al-Quran. Wa ya'uddal uddah lihadhil ijabah, hendaklah ia mempersiapkan bekal untuk menjawab pertanyaan ini, pertanyaan malaikat ini. Dan menjawab pertanyaan malaikat ini bukan dengan kemudian menghafalkannya, atau ketika mau dikubur ditalkin. Dan kalau ditanya malaikat, marrabbuk, madinuk, wa manabiyuk, siapa rohmu, apa agamamu, siapa nabimu, maka dijawab demikian-demikian. Bukan demikian seorang itu untuk mempersiapkan untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Wa Muhammad ibn Abdullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wattaba'na. Akan tapi dengan kita ketika mendapati Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia datang kepada kita membawa penjelasan-penjelasan, membawa petunjuk, maka kita beriman dengan beliau dan kita mengikuti penjelasan-penjelasannya, petunjuknya. Yakni hadzal iman mutarattabun ala ma'rifatil huda wal bayan alladzi jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni keimanan ini akan membawa seorang kepada ma'rifah, untuk ia berusaha mengetahui, mempelajari petunjuk yang dibawa tadi, penjelasan yang dibawa tadi oleh Nabi Muhammad SAW. Fanafa'a fi hadzal imtihan asyadid, sehingga akan bermanfaat baginya ketika menghadapi ujian yang sulit ini, ujian yang sulit di alam kubur. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Baik. Sehingga untuk kemudian seorang itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah seorang mukmin yang ia berusaha untuk benar-benar mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul, mengimaninya dan mengikutinya. Janganlah seorang itu akan bisa melewati ujian di alam kubur tersebut. Pertanyaan dari dua orang malaikat tadi, Munkar dan Nakir. Wa Rasul alaihi salatu wassalam yaqul. Demikian pula Rasul SAW, kita mengikuti bimbingan beliau terkait dengan menghadapi fitnah kubur, agar terhindar dari azab kubur. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innakum tuftaduna fi quburikum mithl aw qarib min fitnati Dajjal." Sesungguhnya kalian akan difitnah, diuji di kubur-kubur kalian semisal atau hampir menyerupai fitnahnya Dajjal. Ini penggambaran dari Rasulullah SAW tentang fitnah kubur, ujian kubur. Ujiannya sangat berat, sama atau paling tidak mendekati fitnahnya Dajjal. Fitnah Dajjal ini juga sangat berat. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghindar, jangan coba-coba mendekat, jangan coba-coba merasa paling kuat imannya, merasa percaya diri dan menghadapi Dajjal. Dikarenakan kalau seorang apabila berhadapan dengan Dajjal, ini sangat dikhawatirkan ia akan terkena fitnah Dajjal tadi, terpengaruh, tertipu dengannya. Dikarenakan apa yang ada padanya. Hingga ujiannya sangat berat, Rasul memerintahkan untuk menghindar. Maka demikian pula fitnah kubur, ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang mudah. Sehingga seorang itu tidak menganggap remeh, ah itu hanya pertanyaan biasa, sekarang saya hafal terus, nanti kalau sudah mati mau dikubur ya diingatkan, dilalkin. Ini tidak demikian. Wa fit tashahhud aidha, juga dalam tashahhud beliau mengajarkan doa berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, min azabil nar, min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, dari azab neraka, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Ini diantara persiapan kita untuk menghadapi fitnah ujian kubur, dengan agar terhindar dari azab kubur dengan berdoa, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika tasyahud, setelah tasyahud sebelum salam. Wa adilatu azabil qabri wal barzah katsirah. Dalil-dalil tentang azab kubur, azab di alam barzah ini banyak. Wa minha ma dzakarnahu lakum, sebagiannya apa yang telah kami sebutkan kepada kalian. Wa huwa amrun tsabitun yu'minu bihi ahlus sunnah wa yunkiruhu al-mu'tazilah wa man qalladahum min ahli dhalal. Maka ia adalah perkara yang tetap berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang akan beriman dengannya ahlus sunnah, mengimaninya, dan akan mengingkarinya al-mu'tazilah. Ini yang mengingkari perkara azab kubur adalah al-mu'tazilah. Wa man qalladahum min ahli dhalal, dan siapa saja yang taklid kepada mereka dari orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Al-mu'tazilah, mereka mengingkari azab kubur dikarenakan kata mereka tidak sesuai dengan akal. Tidak sesuai dengan akal. Dari akal mereka yang pendek. Akan mereka yang pendek. Dikarenakan Mu'tazilah ini biasa ciri mereka ketika mendapati nas-nas dalil yang tidak sesuai dengan akal-akal mereka, mereka akan menolak nas dan dalil tadi. Ini Mu'tazilah. Wa inna hadhihi al-ummah tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'an al-iman wal islam. Waman Rabbu, waman Nabiyu. Sesungguhnya umat ini akan difitnah, diuji di kubur-kubur mereka. Akan ditanya tentang iman dan Islam. Siapa Rabbnya? Siapa Nabinya? Wa yatihi munkar wa nakir. Kaifa syaa Allah azza wa jalla wa kaifa arad wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. akan datang kepadanya mungkar dan nakir. Bagaimana Allah yang menghendakinya, bagaimana caranya Allah yang menginginkannya. Dan yang wajib adalah mengimaninya dan membenarkannya. Ini baik apa yang disebut oleh Imam Ahmad tadi. Kemudian kata Syekh menjelaskan kaifa yadkhulu munkar wa nakir fil qabr, bagaimana caranya munkar dan nakir itu masuk ke dalam kubur. Kaifa yasha'ullah, caranya dengan sebagaimana Allah menghendaki. Sebagaimana Allah menghendaki. Al-malaku yadkhulu fir rahim, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain bahwasanya malaikat itu masuk ke dalam rahim, dalam rahim seorang ibu yang ada janin di dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id, di mana malaikat tadi akan menuliskan, diperintah untuk menulis terhadap janin tadi empat kalimat, empat perkara. Dituliskan tentang rezekinya. Nanti kalau dia lahir rezekinya demikian demikian, sudah ditentukan. Ajalnya ini sudah ditentukan, sudah dituliskan sejak bayi masih dalam janin. Wa syaqiyun am sa'id, apakah dia akan menjadi orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Ini semua telah dituliskan bagi janin tersebut ketika di dalam rahim. Malaikat masuk ke dalam rahim tadi. Wa yadkhulu fil qabr, demikian pula halnya malaikat yang masuk ke dalam kubur. Wa yus'alu kaif, dan ditanyakan bagaimana caranya. Kok bisa malaikat masuk ke dalam kubur? Kok bisa malaikat masuk ke dalam rahim? Ma na'lamu hadza, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya'lamuhu Allah subhanahu wa ta'ala wa akhbaru lidzalik, yang mengetahuinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia yang memberitakan, mengkhabarkan tentang perkara tersebut melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun seperti apa, ini bukan urusan kita. Ini bukan urusan kita. Urusan kita, fama alaika illal iman, yang wajib bagi kita adalah mengimaninya. Ini yang menjadi urusan kita. Urusan kita adalah mengimaninya, dikarenakan ini datang khabar yang jujur, baik dalam Al-Quran maupun dari Sunnah. Sehingga yang wajib bagi kita adalah mengimaninya. Adapun seperti apa, detailnya, caranya, ini bukan urusan kita. Urusan kita hanya mengimaninya saja, tidak lebih dari itu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita tidak mampu mengetahui perkara yang demikian, perkara yang baik. Yang kita dapati hanya nas yang menjelaskan bahwasanya demikian-demikian. Di kubur itu ada malaikat yang bertanya, di rahim ibu ada malaikat yang masuk, yang menuliskan empat perkara. Ini yang kita dapatkan khabarnya. Adapun seperti apa, maka kita tidak diberitahu. Maka kita tidak diberitahu, dan cukup sampai di situ. Cukup bagi kita untuk mengimaninya. Wa mizatul mu'min, dikarenakan seorang yang beriman itu istimewa, memiliki keistimewaan. Afdalu mazayahu annahu yu'minu bil ghaib, di antara perkara yang paling utama dari keistimewaan orang yang beriman adalah ia beriman kepada perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib. Dikarenakan apa? Perkara yang gaib itu seorang yang tidak bisa kita melihatnya. Kita tidak hadir di situ. Ini disebut perkara yang gaib. Ketika kita tidak bisa melihatnya, kita tidak hadir di situ untuk menyaksikan, maka disebut perkara yang gaib. Akan tetapi kita percaya, padahal kita tidak melihat, kita tidak menyaksikan, tapi kita percaya. Seorang itu percaya, maka disitulah keutamaan orang yang beriman. Meskipun ia tidak melihat, tidak menyaksikan sendiri, tapi ia percaya, ia beriman. Ini perkara yang istimewa. Tidak semua bisa demikian. Tidak semua bisa demikian. Yang lain, kalau tidak melihat sendiri, tidak percaya. Tapi orang-orang yang beriman, mereka percaya, mereka mengimaninya. Dikarenakan hal tersebut datang dari berita yang jujur, baik dari Al-Quran maupun hadis. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mustaqim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, itulah Alkitab, Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang mereka beriman kepada perkara yang gaib dan mereka mendirikan sholat serta terhadap apa-apa yang kami berikan, rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Sehingga orang yang bertakwa, orang yang beriman, mereka beriman kepada perkara yang gaib. Dikarenakan mereka tahu ketika hal tersebut datang dari Al-Quran, Al-Kitabu la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Semuanya isinya adalah kebenaran. Maka ia mengimaninya. Meskipun apa yang diberitakan adalah perkara yang gaib, perkara yang tidak pernah ia saksikan, tidak pernah ia lihat dengan mata kepala sendiri, tapi ia mengimaninya. Fatu'minu bil ghaib alladzi tadammanahu al-Qur'an, maka engkau beriman kepada perkara yang gaib yang terkandung dalam Al-Qur'an. Wa tu'minu bil ghaib alladzi tadammanathu sunnah sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau beriman kepada perkara yang gaib yang terkandung dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kallafahu Allah bitabligh hadzal Qur'an wa bayan. Wa bayan. Yang mana Allah telah memberi tugas kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Qur'an ini dan menjelaskannya. Wa hadzihi min jumlatil bayanat. Dan ini termasuk di antara penjelasan beliau. Penjelasan beliau. Penjelasan terkait Al-Quran tadi. Beliau adalah datang diutus dengan membawa Al-Quran sekaligus membawa penjelasan terhadap Al-Quran tadi. Di antara penjelasan terhadap Al-Quran adalah terkait dengan perkara azab kubur, fitnah kubur yang disebutkan dalam hadis-hadis beliau. Itu penjelasan tentang Al-Quran yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Beliau merincinya. Yang belum dijelaskan dalam Al-Quran, beliau menjelaskannya. Wa hadhihi ahadits fiha tafsil al-ayat allati dallat ala azabil barzakh aw an-na'im fi. Dan hadis-hadis ini yang disebutkan padanya terdapat perincian, penjelasan dari ayat-ayat yang ada yang menunjukkan tentang azab di alam barzakh atau juga kenikmatan yang akan didapatkan di alam barzakh tadi. Jadi di alam barzakh, di alam kubur, selain ada azab kubur, juga ada nikmat kubur. Ini yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana bisa lebih jelas dirujuk kembali pada hadis Al-Barra bin Azib. Hadis Al-Barra bin Azib yang panjang, hadis yang panjang yang menceritakan tentang keadaan ada yang pertama seorang yang beriman ketika ia sakaratul maut menjelang wafatnya, kemudian dicabut rohnya dengan cara yang baik, disambut dengan baik, dibawa dengan kain yang wangi, dibawa oleh malaikat-malaikat yang baik, dan rohnya dibawa ke langit, kemudian dikembalikan rohnya tadi ke kuburnya, dan di kuburnya ia baik mendapati ada seorang yang menemaninya, seorang yang rupanya bagus, baik, wangi, dikatakan itu adalah amalannya, dan dilebarkan, dilapangkan kuburannya seluas-luasnya, dan diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Sebaliknya, orang kafir, orang munafik, ia akan dicabut rohnya dengan cara yang jelek, dengan keras, dibawa dengan kain dari neraka yang berbau busuk, dengan malaikat yang menyeramkan, dibawa ke langit dan dilemparkan kembali ke kuburannya, dan di kuburannya ia mendapati seorang temannya buruk rupanya, yang disebutkan itu adalah amalannya ketika di dunia, dan diperlihatkan kepadanya neraka jahanam, dan kuburnya di sempitkan sehingga keadaannya tulang rusuknya itu saling bertaut. Demikian digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini azab kubur dan nikmat kubur. Baik. Demikian pembahasan dan penjelasan dari Syekh Hafidzullah tentang al-iman bi'azab al-qabr, beriman kepada azab kubur, yang juga padanya terdapat penjelasan tentang iman kepada fitnah kubur, juga nikmat kubur. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadha al-qadr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.